jalan pikiranmu. Kok gak apa-apa? Setengah hatiku terluka. Senangkah hatimu? Ku akan pergi. Kau tak menginginkanku. Kau lukai kebanggaanku. Perasaanku dengan sadar menyakitiku. Papa tidak setuju sama dia. Kau akan pergi bila kau anggap aku ada. Hanya mencintamu pun aku bisa. Takkan ku sesali hidup tanpamu aku bisa. Akan hanya cinta yang ku bawa pulang. Sulitnya untuk pungkiri hati yang terbagi. Sepenuh hatiku memujamu. Engkau anggap apa? Ku akan pergi. Ada di hati.